الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa terus laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan duduk di masjid insyaallah nanti sampai terbit matahari. Dengan demikian setelahnya bisa salat dua rakaat sehingga akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Nah, demikian juga yang nikmat-nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dan tentunya kita gunakan nikmat-nikmat tersebut agar kita nanti bisa masuk ke dalam surga. Nah, dengan langsung kalau bisa Rasulullah SAW merintahkan kita dalam berdoa, apabila kalian minta surga, mintalah Al-Firdaus. Maka itu adalah sebuah motivasi buat kita semua untuk mencari yang paling afdal, yang paling baik. Maka dalam segala hal kita pun juga demikian, harus mengusahakan yang paling baik. Nah, dan tadi Ustaz Alwi dalam salatnya membaca dari surat Al-Ahzab yang di akhirnya, di akhir surat itu disebut tentang al-amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami telah menawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun semuanya tidak mau memanggul membawa amanat tersebut dan takut tidak bisa melaksanakannya. Wahamalah al-insan, dan kemudian amanat itu dibawa oleh manusia, makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, memberanikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa amanah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, innahu kana waluman jahula. Sesungguhnya dia, manusia itu makhluk yang zalum, banyak kezalimannya. Jahula, banyak kejahilannya. Namun kemudian pada ayat selanjutnya, ya'adziballahu munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu ala al-mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Agar Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang munafik laki dan perempuan, musyrik laki dan perempuan, dan Allah azza wa jalla akan memberikan ampunan, taubat kepada mukmin laki dan perempuan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maka termasuk dari fawaid yang kemarin disampaikan oleh Syekh Ali Razihi di ketika-ketika di Cepogo, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari ada jenazah. Maka Umar, jenazah termasuk dari kalangan kaum muslimin. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyalatkannya, dicegah oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Karena Hudzaifah julukannya apa? Sahibu sirri Rasulullah. Hudzaifah ibn al-Yaman itu orang yang memiliki rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu siapa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebagai munafik. Nah, Umar al-Khattab dicegah. La tusalli alaihi ya amir al-mu'minin fa innahu minhum. Jangan kamu menyalati dia karena dia itu termasuk dari mereka, maksudnya dari munafikin. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak salat. Dan tidak hanya berhenti di situ. Dia kemudian bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Hudzaifah untuk memberitahu. Apakah Rasulullah SAW memberitahukan kepadamu bahwa aku termasuk darinya? Nah, apakah Rasulullah SAW memberitahukan kepadamu bahwa aku termasuk dari mereka? Nah, Amirul Mukminin, orang yang dikatakan Rasulullah SAW, ya, tidaklah Umar menjalan melewati satu jalan kecuali setan akan mengambil jalan yang lain. Itu saja masih takut dengan kemunafikan. Ya, masih takut kepada kemunafikan. Nah, sehingga Abu Dzar juga demikian. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu di akhir tahiyatnya berdoa. Karena di akhir tahiyat sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW perintahkan setelah tahiyat selesai, "Tsumma yatakhayyar min ad-du'a'i ma syaa." Kemudian silahkan memilih doa yang diinginkan sebelum salam. Itu doa kita. Ya. Nah, kita menyelisih orang lain. Kalau orang lain doanya setelah salat, habis zikir, kemudian salat, ya, sampai-sampai orang-orang Muhammadiyah pun juga demikian kebiasaannya. Habis salat, kalau orang Muhammadiyah kan ya ngadep ke kanan atau menghadap ke makmum, tapi ketika mau doa balik putar jadi imam. Ya, kalau sebagian orang-orang lain ada yang tidak berubah posisinya, imamnya menghadap terus ke barat. Nah, sampai zikir tahlilan selesai, kemudian doa sama-sama. Doa kita bukan di situ, ya. Doa yang dianjurkan Nabi SAW tidak di situ, tapi sebelum salam. Allahumma berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya, didengar. Nah, boleh tabi'in. Wahai Abu Dzar, kamu itu sahabat Nabi SAW. Ya. Kok berdoa minta perlindungan dari nifaq? Nah, sampai akhirnya Abu Dzar mengatakan, "La ya'malu nifaq illa munafiq." Tidak aman, tidak merasa aman dari kemunafikan kecuali orang yang munafik. Kalau dia munafik, dia malah tidak pernah berdoa minta perlindungan dari kemunafikan. Justru dia merasa aman. Nah, dan dari amanah, ya, amanah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada langit, bumi dan gunung-gunung, makhluk-makhluk yang besar, dan kemudian mereka tidak mau. Nah, itu jenisnya disebut bermacam-macam sebagaimana dalam surat An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat, banyak amanat. Nah, dijelaskan oleh para ulama intinya ada tiga, ya, amanat itu ada tiga. Amanatul 'abdi ma'a rabbihi. Amanat nam seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayyatamura bima amarah wa yantahi amma nahaa. Nah, yaitu hamba itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amanat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat. Oleh karenanya dalam tafsir ada yang menyebutkan amalat di situ adalah ghuslul janabah. Amalat itu mandi junub. Itu termasuk ya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yaqbalullahu salata ahadihim wa yasala salata ahadikum idza hadatha hatta yatawadda. Ya. Allah tidak menerima ya salat seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Kalau dia hadas yang hadas besar sampai dia mandi. Nah, namun ya, hal ini kadang tidak diketahui oleh orang lain atau bahkan seringnya tidak diketahui. Ya. Nah, mungkin bepergian sama-sama kemudian nginep di penginapan satu kamar meskipun ranjangnya tentunya terpisah. Nah, yang satu mimpi mandi junub, mimpi junub, yang lainnya tidak. Nah, pura-pura, wah kok keringetan, kok sumuk, padahal dingin. Maka dia mandi sebelum subuh. Wah, ditanya pun mungkin gak ngaku. Nah, kalau dia tidak punya amanat, ah gak ada orang lain yang tahu, malu ah mau mandi sebelum subuh. Ya, sudah akhirnya tidak mandi. Ya, itu tidak menunaikan amanah. Nah, kemudian amanat yang kedua, amanatul abdi ma'annas, amanat hamba kepada orang lain. Raddul wada'i, di antaranya mengembalikan barang-barang titipan, ya, menyampaikan titipan, ada mulghish, tidak curang, ya, kepada mereka, itu amanah. Nah, kemudian amanat seorang ma'anafsihi, amanatul abdi ma'anafsihi, amanat seorang terhadap dirinya sendiri. Apa itu amanat? Ya, bi alla yakhtara li nafsihi illa al-aslaha wal anfa. Amanat seorang kepada dirinya sendiri supaya dia tidak memilih, ya, tidak memilih kecuali yang aslah, paling baik untuk dirinya sendiri, dan anfa, yang paling bermanfaat, serta dia tidak melakukan suatu amalan yang membawa mudharat bagi dia di dunia maupun akhirat. Makanya nanti jiwa kita, kita gunakan untuk apa, akan dimintai pertanggungjawaban, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an jismi fima ablah, tentang badan kita digunakan untuk apa, umur kita digunakan untuk apa, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Itu amanat yang harus kita tunaikan. Memilih yang paling baik, yang paling bermanfaat. Naam. Ya, memilih yang paling baik dan paling bermanfaat. Maka berkaitan dengan masalah ini, ya, saya enggak habis-habis heran saya. Ya, enggak habis-habis keheranan saya. Berkaitan dengan Idul Adha. Ya, berkaitan dengan Idul Adha. Nah, sebagian ikhwan, ya, ketika tidak mau didaftar kurban di pondok, diam aja. Ya. Enggak respon. Nah, justru memilih, ya, korban di luar, di luar pondok. Ada juga yang ketika diajak untuk ditunjuk untuk satu tugas yang di kepanitiaan pondok, tidak mau. Tapi ketika ditunjuk kepanitiaan di luar pondok, nah, dengan cepatnya dia mengiyakan. Ini saya malah heran, kenapa? Ada apa ini? Ya, nah, ada apa seperti itu? Kalau beberapa tahun yang lalu saya bisa memahami, oh, karena ada ketidakcocokan, ya, ada ketidakcocokan, nah, dengan, ya, pengurus atau yang lainnya. Nah, apakah masih ada juga seperti itu? setelah ya pergantian ketua yayasan, pergantian lainnya, apakah masih ada seperti itu juga? Nah, padahal kalau dia insya Allah berkorban di pondok nanti untuk ya selain tentunya dikembalikan kepada dia, juga tentunya ya diperuntukkan bagi santri-santri. Yang santri-santri ini adalah thalabul ilmi, thalabul ilmi. Yang setiap harinya kalian juga antum juga semua paham insya Allah makannya lauknya sate. Sate, sayur tempe. Ya. Nah. Jadi dalam kesempatan idul adha seperti ini itu kesempatan buat mereka untuk ya makan daging. Meskipun juga sudah beberapa tahun kita putuskan karena jumlah mereka terlalu banyak, sementara kita tidak bisa mengawasi dengan maksimal di hari-hari seperti itu, kita pulangkan sehingga yang dekat-dekat pulang, namun yang tentunya yang jauh luar Jawa ya kebanyakannya tidak pulang dan jumlahnya juga masih lumayan banyak. Nah, sehingga itu akan mendorong mereka untuk lebih semangat dalam thalabul ilmi. Dan tentunya ya yang dilakukan oleh thalabul ilmi ya belajar, berzikir dan lain-lain. Nah, kalau dihitung-hitung masih akan lebih banyak kebaikan yang mereka lakukan daripada yang bukan thalabatul ilmi. Padahal sedekah itu yang paling banyak pahalanya ketika manfaatnya lebih banyak kepada orang yang lebih soleh, itu pahalanya lebih banyak daripada kepada orang yang hanya soleh. Tapi yang lebih soleh, yang lebih baik, itu pahalanya akan lebih banyak. Namun tentunya di sini ya kita tidak bisa mengekang ya, tidak bisa mengekang kamu harus demikian, tidak ada. Karena dalam agama saja la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Cuma dari tadi saya heran kenapa ya masih seperti itu. Masih ada ya. Nah, seperti itu. Saya heran. Nah. Mudah-mudahan ya. Nah, tahun depan lebih kayak yang lebih kuyup lagi kepanitiaan yang ada di pondok dan kurban yang ada padanya. Nah, baik, itu barangkali sebagai ya mukaddimah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ya bermanfaat. Nah, khusus dari kurban tadi mudah-mudahan mengingatkan tentang ya kemanfaatan, kemaslahatan daripada kurban enam tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan pada kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, permasalahan yang ke-6 dari masalah-masalah yang biasa ada di masyarakat padahal itu hal-hal yang berbahaya, yaitu yang ke-6 dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan at-taqayyur. Nah, beranggapan sial dengan burung dan semacamnya. Nah, qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan huwa at-tasya'umu bit-tuyur wal asma'i wal alfa'i wal biqa'i wal ashkhasi wa ghairi dhalik. Tatayyur itu adalah tasya'um, menganggap sial dengan burung, nama, lafad-lafad, tempat-tempat, dan orang serta yang lain-lainnya. Beranggapan dengan ya beranggapan sial, syu'mun. Nah, ada anggapan ya sial, tidak beruntung, apes ya, dengan sebab burung terbangnya atau nama-nama atau lafaz-lafaz dan ya al-biqa, tempat, kemudian orang dan lain-lainnya. Nah, kalau di kalangan kita ada nama hari ya, hari juga demikian. Nah, termasuk juga kalau dalam ilmu kejawen, ilmu Jawa, weton, hari kelahiran, beranggapan sial, itu semua tidak diperbolehkan. Nah, ya, Nah, tidak diperbolehkan. Faidah azam syakhsun ala amrin min umur ad-dini aw ad-dunya qara'a aw sami'a ma yakrah athara fihi dzalika ahada amrain. Apabila ada seseorang berazam, berniat kuat untuk melakukan suatu perkara dari perkara-perkara agama atau perkara-perkara dunia, kemudian dia melihat sesuatu atau dia mendengar apa yang tidak dia sukai, itu akan memberikan pengaruh dengan dua hal pada orang tersebut. Imma ruju' amma kana aziman alaihi tatayyuran wa ta'assuran bima ra'a aw sami'a fa ya'laqu qalbuhu bidzalika al-makruh wa yu'athiru dzalika ala imanihi wa yukhillu bi tauhidihi wa tawakkulihi 'ala Allah. Nah, kemungkinan pertama dia pulang kembali dari apa yang telah dia niatkan karena bertatayur dan terpengaruh dengan apa yang telah dia lihat atau dia dengar. Nah, sehingga hal itu akan mempengaruhi hatinya dan juga mempengaruhi keimanannya, mengurangi tauhid dan tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang pertama. Mau pergi ya, kok ada gerangan ya, musang menghadang jalannya. Wah, iki tondone rapik, wis mulih wae. Pulang saja. Nah, kalau sampai seperti ini berarti dia terpengaruh dengan sesuatu yang dia lihat. Itu mempengaruhi iman dia. Katakan demikian oleh Syekh Shalih Fauzan. Mengurangi tauhidnya, mengurangi tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengurangi tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. وإن الله يرجع عما عزم عليه لكن يبقى في قلبه أثر ذلك التطير من الحزن والألم والهم والوساوس والضعف. Ada kemungkinan yang kedua, dia lanjutkan niatan, dia lanjutkan pekerjaannya, dia lanjutkan apa yang sudah dia niatkan, tetapi masih ada dalam hatinya pengaruh dari hal itu dengan bentuk kesedihan, merasa sakit, berkeluh kesah, ada was-was dan lemah, merasa lemah. Nah, ya, ada gerakan lewat, lanjut saja dia perjalanannya. Qadarullah, naik motor ke pasar. Ya, nah, setan menggoda. Eh, itu tadi kamu sudah dikasih tanda. Ya, diperingatkan tapi enggak diperhatikan. Nah, setan membisikkan demikian. Ini juga tidak benar. Ya, ini juga tidak benar. Maka selanjutnya dikatakan oleh Syekh Shalih, "Fa wajibu 'ala man wajada syai'an min dzalika fi nafsi ay yujahidaha 'ala daf'ih wa yasta'ina billah wa tawakkala 'alaihi wa yumdi fi sya'nihi." Maka diwajibkan bagi orang yang mendapatkan hal seperti itu, nah, ya, diwajibkan bagi orang yang mendapati seperti itu untuk berusaha sekuat tenaga untuk menolaknya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya dan melanjutkan urusannya. Jangan sampai kembali karena adanya perkara-perkara itu. Karena keluar rumah sudah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Lanjut. Ya, meskipun ada karangan lewat, ada anjing lewat, ada burung terbang ke kiri, ada orang ngomong begini, ya, macam-macam sudah. Ketika kita dari awal sudah yakin apa yang kita lakukan di jalan Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Nah, Wa yaqul, dan semestinya dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'us sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tidaklah mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidaklah bisa mencegah kejelekan kecuali Engkau, tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu. Tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, lanjutkan urusannya. Nah, ya, makanya ya, dalam asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya, nah, wa minna illa walakinna Allah yudhibuhu bittawakkul. Nah, namanya juga manusia, para sahabat juga manusia. Ketika ada berita tempat ini begini begini, ya, ada berita begini dan begitu, maka namanya mereka punya telinga mendengar, punya hati merasakan, ya, maka juga hampir terpengaruh. Wa minna illa, tidak ada dari kita kecuali juga akan sedikit terpengaruh, namun Allah akan menghilangkannya dengan tawakal. Makanya di sini saya salat demikian mengambil faedah itu, ya. Nah, ya, tetap demikian terpengaruh, tapi jangan larut dengan pengaruh tersebut. Berusaha keras dibuang pengaruh itu, bisikan-bisikan itu. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Nah, ya. Kalau nah murah Jawa misalnya, itu kebelake mbai. Dulu hari itu meninggal mbai Rebu Wage. Kemis kliwon. Jumat Pahing, Jumat Legi. Nah, ya, Sabtu Pahing. Nah, biasanya macam-macam. Bahwa dulu yang Mbah Buyutnya meninggal hari itu kemudian bagi orang Jawa menjadi itu kan kebelakim bayi. Artinya musibah menimpa mereka di hari itu dengan meninggalnya kakek mereka yang mereka cintai. Maka mereka kemudian, wah, ya, membawanya kalau hari itu tidak pergi ke pasar yang semestinya biasanya jualan, buka toko dan sebagainya, tidak. Nah, ini namanya tatuyur. Ya, ini namanya tatuyur. Ada juga orang Jawa weton, ya. Ketika ada orang melamar, kamu lahirmu di nopo le? Ah, terus genduke juga ditanya lahir di nopo. Dihitung-hitung, wah, itu ora cocok. Enggak baik ini nanti kalau jadi jodoh. Akhirnya ditolak lamarannya. Nah, ya, itu juga masuk tatayur. Ya, padahal itu tentunya tidak ada dasarnya. Ya, nah, Nabi SAW dalam masalah pernikahan memerintahkan falfar bidatiddin, pilihlah, ya, yang punya agama. Taribat yaminuka, tangan kananmu akan penuh dengan tanah, artinya penuh dengan keuntungan. Sudah yang dipilih itu agamanya. Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, nikahkanlah, terima lamarannya. Kalau tidak, akan terjadi fitnah yang besar. Nah, agama yang dilihat, enggak usah dilihat dino Selasa Legi, Selasa Pahing, Selasa Kliwon lahiri, ya, tidak usah dilihat. Nah, itu tatayur namanya. Ya, sesungguhnya Rasul juga mengatakan, wa tatayyuru da'un qadim dzakarahu Allahu 'anil umamil kafirah. Tatayyur, menganggap sial dengan burung dan sejenisnya, itu adalah da'un qadim, penyakit lama, penyakit sejak dahulu kala. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat kafir. Nah, yang bertatayur itu orang-orang kafir. Ya, wa annahum kanu yatatayyaruna bi khairil khalqi wa humul anbiya wa atba'ihim al-mu'minin. Mereka dahulu itu menganggap sial dengan hamba yang paling baik, yaitu para nabi dan pengikut mereka dari orang-orang yang beriman. Nah, dalam surat An-Naml ayat 47, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalat tayyarna bika wa biman ma'ak, kaum saleh. Ya. Nah, kaum saleh mereka mengatakan demikian, inna qalat tayyarna bika wa biman ma'ak. Mereka mengatakan, kami menganggap sial keberadaanmu dan orang-orang yang bersamamu, Nabi saleh dan orang-orang yang beriman. Jadi kalau musibah datang itu disebabkan karena kamu. Padahal musibah itu datang karena mereka membunuh unta, karena mereka tidak mau beriman dengan Nabi saleh. Nah, tapi namanya orang sakit, namanya orang gila, itu enggak nyadar bahwa dia sakit, bahwa dia gila, menganggap orang lain yang gila. Nah, ya, seperti itu. Mereka orang yang jelek enggak sadar bahwa mereka yang jelek. Justru tatayur menganggap jelek Nabi saleh dan orang-orang yang beriman dengan beliau. Nah, dalam surat Al-A'raf 131 juga demikian. Nah, ya, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, Fir'aun dan kaumnya bertatayur dengan Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Nah, kalau datang paceklik kejelekan itu karena Nabi Musa. Ya, Nabi Musa datang kepada mereka. Nah, tatayur. Wa kama dzakara Allahu an ashabil qaryah Allah annahum kanu qalu li Rasulillah inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ashabil qaryah. Ya, penduduk desa yang diutus kepadanya utusan Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surah Yasin, mereka juga mengatakan demikian, kami bertatayur menganggap sial dengan kalian, keberadaan kalian itu membawa sial. Kalau kalian tidak berhenti dari dakwah kalian, kami akan lempari batu kalian dan kalian akan mendapatkan dari kami azab yang pedih. Nah, kalau orang-orang jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Ya. Wa kama dzakara Allahu 'anil musyrikin annahum tatayyaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menyebutkan bahwa mereka kaum musyrikin bertatayur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nisa 78. Ya, mereka mengatakan, juga dijelaskan oleh Allah azza wa jalla, wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min 'indik. Dan apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan, ini karena sebab kamu, karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bertatayur, beranggapan sial, ya, itu penyakit lama sejak terdahulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sampai di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hakadha dinul musyrikin wahidin, dan demikianlah kata saya salah fawazan, agama orang musyrik itu satu, keyakinan mereka itu satu. Haitsun taqasat qulubuhum wa uquluhum, di mana terbalik hati dan akal mereka. Fa'taqadu syarra biman huwa masdarul khair, maka mereka meyakini kejelekan ada pada siapa yang menjadi sumber kebaikan. Umur rasul alaihi wassalatu wassalam, dan mereka itu adalah para rasul, mudah-mudahan selawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan mereka. Wa ma dzalika illa litamakkunid dalalati fi nufusihim antikasi fi tarihim, dan tidaklah itu terjadi kecuali karena begitu kuat kesesatan tertanam pada diri mereka dan telah terbaliknya fitrah mereka. Wa illa, padahal fal khairu wasyarru kilahuma biqada'illahi wa qadarih, ya, padahal sebenarnya kebaikan dan kejelekan itu semua dengan qada dan takdir, keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yajriyani, keduanya akan berjalan, kejelekan dan kebaikan berjalan, hasaba hikmatihi wa ilmihi, sesuai dengan kebijaksanaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tafaddulan au adla, itu terjadi karena anugerah yang besar atau keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal khairu tafaddulun minhu wa jazaa'un 'ala fi'lit ta'ah. Kebaikan, ya, datangnya kebaikan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, balasan atas ketaatan yang dilakukan. Wa syarru adlun minhu wa jazaa'un wa 'uqubatun 'ala fi'lil ma'siyah. Sedangkan kejelekan, musibah dan macam-macamnya itu bentuk keadilan Allah, pembalasan serta hukuman karena sebab kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa 79, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Nah, apa yang menimpamu dari kebaikan, maka itu datangnya dari Allah. Apa yang menimpamu dari kejelekan, maka itu dari sebab dirimu sendiri. Tentunya ayat ini tidak bertolak belakang dalam lanjutan ayat 78, ya. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah. Katakan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada ayat 79-nya dikatakan ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tadi dikatakan semua dari Allah. Kemudian pada ayat ini dikatakan baik itu dari Allah, kejelekan dari dirimu sendiri. Itu tidak bertolak belakang. Ya, karena pemahamannya demikian. Ya, pemahamannya begini. Nah, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semua dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu Allah yang menentukan. Tidak hujan, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sehat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha adil. Nah, ketika Allah memberikan kebaikan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Menurunkan hujan itu adalah fadlullah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Makanya ketika hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita mendapatkan hujan karena anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Adapun ketika dikatakan fa min nafsik, dari dirimu, dalam ayat 79 maksudnya sebabnya. Ya, kalau kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kadang langsung tanpa ada sebab dari hamba. Nah, tapi merupakan anugerah murni, anugerah ansih, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu sebagai balasan bagi doa yang baik, ketaatan, ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tapi kalau kejelekan, ya, kejelekan, Allah sayang kepada hambanya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dengan kejelekan itu, dengan musibah tersebut, yang tidak lain disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, fa min nafsik, maka sebabnya dari dirimu sendiri. Kalau paceklik datang, itu sebabnya karena kalian, wahai Fir'aun dan kaumnya, karena kalian tidak beriman kepada Nabi Musa. Musibah datang ke orang-orang Quraisy karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekafiran itu yang merupakan dosa yang besar, ya, menyebabkan datangnya cobaan dan musibah. Nah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan laut dengan sebab ulah tangan manusia, dengan sebab yang apa yang mereka lakukan. Nah, penyakit-penyakit datang di zaman kita ini, ya, disebut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila zina, perzinahan sudah merajalela di sebuah masyarakat, ya, tidaklah zina merajalela di masyarakat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka auja, penyakit-penyakit yang tidak ada pada umat sebelumnya. Ya, penyakit-penyakit, nah, di zaman kita ini sangat banyak sekali. Nah, ya. Bahaya sekali penyakit-penyakit baru. Flu tulang. Biasanya flu itu hidung, ini flu tulang. Ya. Macam-macam. Yang sakit spesialis, yang sakitnya itu dokter spesialis. Enggak ada yang bisa ngobati kecuali sampai di Singapura, sampai di Amerika. Itu pun ya, tidak bisa sembuh total. Dan lain-lain lagi, macam-macam penyakitnya. Dari hari ke hari dideteksi. Ya. Nah, ada flu burung. Ya, ada flu unta. Macam-macam. Ya, ada Ebola, ada ini, ada itu. Belum pernah ada di umat-umat sebelumnya. Itu karena ya, ulah tangan manusia, zina tersebar merajalela sedemikian rupa. Nah, itu min nafsik, itu dari dirimu sendiri, dari manusia. Nah, baik, satu perhatian lagi. Ya, wa tatayyur syirkun, tatayyur itu termasuk kesyirikan. Ya, menganggap sial datangnya kejelekan, ya, karena sebab-sebab yang dilihat atau didengar, burung, burung gagak atau burung kolik ya di malam hari. Nah, orang mengatakan siapa yang dihinggapi dan kemudian burungnya teriak di malam hari, wah itu berarti nanti ada yang mati. Sehingga wah takut. Takutnya kepada burung. Nah, maka ini patahir ini syirik. Ya, syirik. Nah, maka juga demikian tadi, bolak menolak lamaran gara-gara hitungannya rapas, wetone enggak pas. Nah, jadi bertunggu kebaikan dan kejelekan yang belum akan datang kepada weton, ini juga tidak benar. Kepada hari, ya. Nah, mau berdagang, mau cari uang, enggak jadi karena itu kebelakang bayi. Nah, enggak benar ya seperti itu. Ya, ikhlasnya terlalu kenal Allah, itu dikatakan kesyirikan karena orang yang bertapayur dan mengikuti pengaruh-pengaruh itu berarti dia bergantung, menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa taqadu husulid darari min makhluq. Karena dia memiliki keyakinan akan datangnya mudarat dari makhluk. Yang makhluk itu sendiri la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a. Yang makhluk itu tidak memiliki manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri. Ya. Burung itu terbang ke kiri karena memang kalau lurus dia nabrak. Maka dia terbang ke kiri. Burung malam itu berbunyi demikian memang karena dia namanya burung malam. Kalau siang orang metu, nek siang turu burungnya. Keluarnya di malam hari suaranya seperti itu, ya memang suaranya seperti itu. Hinggap di situ karena mungkin kesel dia terbang. Ya, capek terbang dia hinggap di situ, atau dia melihat ada makanan di situ dia enggak hinggap di situ, bukan karena ya di keluarga itu akan mati. Lawang cek nom-nom seker-seker kabeh, enggak ada orang tua, karena biasanya yang mati itu yang mbah-mbah, padahal tidak juga. Malah nanti yang mati sing rarai. Loh, nanti keluargamu mati, padahal dia mati sendiri. Nah, tidak boleh demikian ya. Tatayur bergantung kepada selain Allah, meyakini datangnya mudarat dari makhluk. Walitayuni min ilqa'i syaitani wa waswasatihi. Juga disebabkan karena itu termasuk bisikan setan dan waswas darinya. Walikauni yasduru 'anil qalbi khawfan wa khasyatan. Naam, wa huwa yunafi at-tawakkul. Naam. Tatayur itu muncul dari hati karena dia sebab takut dan khawatir, yang berarti dia tidak memiliki tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertolak belakang dengan tawakal. Padahal tawakal diperintahkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah bertawakallah kalian kalau kalian beriman. Orang beriman itu tawakalnya kepada Allah. Maka yang keluar rumah itu demikian, bismillah tawakkaltu 'alallah. Aku bertawakal kepada Allah. Sudah, bertawakal kepada Allah, cari rezeki mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik meninggal senang banyak, takdirnya memang begitu, mau diusahakan ya selosok pun dia tidak bisa. Senin pahingnya Senin pahing, jamnya berapa? Fa'ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau datang ajal mereka tidak bisa mundur, tidak bisa maju sedikit pun. Maka ya ini tatayur, nah menganggap sial dengan burung, nama, hari, ya, lafad-lafad, tempat, dan orang-orang. Nah, kadang ada juga yang menganggap sial dengan orang, kalau saya ketemu itu mesti begini. Hah? Anggri ketemu orang kuih mesti gak marahi. Ah, tidak boleh demikian. Itu tatayur. Ya, nah, itu tatayur. Lepaskan semua itu dari hati kita, bertawakal kepada Allah, manfaat dan mudarat, kebaikan dan kejelekan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa mohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari semua kejelekan, dan serta ya sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita jadi orang yang beruntung di dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.